بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله جميعا، dalam beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar permasalahan ad-dafnu wa tawabi'uhu, seputar permasalahan pemakaman mayit dan yang berkaitan dengannya. Dan kita pun telah mendapatkan sekian faedah dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Maka pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, masuk ke dalam babun fil kafan. Babun fil kafan الحديث الخامس والخمسون بعد المئة، باب yang berkaitan dengan permasalahan kafan atau pengkafanan mayit. الحديث الخامس والخمسون بعد المئة، حديث yang ke-155. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. حديث yang ke-155 dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina, dikafani, fi thalathati athwabin, dikafani dengan tiga helai kain yamaniyatin yang terbuat atau berasal dari negeri Yaman, bidin sahuliyatin, tiga kain tersebut, tiga helai kain tersebut berwarna bid, putih bersih. Sahuliyah, sahuliyah di sini ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah bersih. Bidin sahuliyah, bid putih, sahuliyah bersih. Dan di antara makna yang lain, sahuliyah adalah nisbat kepada seorang yang mempunyai pekerjaan menyablon atau membuat kain tersebut sehingga menjadi putih, disebut kepadanya sahuliyah. Sebagian lagi berpendapat bahwa sahuliyah merupakan nisbat kepada sebuah desa atau kampung yang terdapat di Yaman, tempat produksi dari kain jenis tersebut, sehingga kain tadi disebut dengan sebutan sahuliyah. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Laisa fiha, tidak ada pada atau tidak ada di samping tiga helai kain tersebut qamisun, pakaian, baju atau gamis, wala imamatun, dan juga tidak dipakaikan imamah padanya. Ikhwan fi din azzakumullah jami'an, hadis yang ke-155 ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan tentang pengkafanan yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dikafani oleh para sahabatnya dengan menggunakan 3 helai kain yang berasal dari negeri Yaman, kain putih bersih yang diistilahkan dengan sahuliyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikafani tersebut dengan 3 helai kain tanpa disertakan padanya gamis beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun imamah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kafan beliau sallallahu alaihi wasallam murni dengan 3 helai kain yamaniyah bidin sahuliyah tersebut. Ikhwani fid din azzakumullah jami'an, itulah berita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang proses pengkafanan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya demikian pula yang sepatutnya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia, salah seorang dari mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki ataupun perempuan, maka yang disyariatkan adalah dikafani mayat tersebut, tentunya setelah dimandikan dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini agama Islam merupakan agama yang memperhatikan tentang kemuliaan seorang muslim, memperhatikan bagaimana seorang ketika masa hidupnya tertutup dengan kain, tertutup dengan pakaian yang dia bisa gunakan ke sana dan kemari. Maka ketika seorang muslim tersebut meninggal dunia, agama Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh si mayit, dan benar-benar agama Islam mengaturnya dengan pengaturan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama-agama selain agama Islam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan salah satu hadis dari sekian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan proses pengkafanan bagi seorang muslim. Dan tentunya dari hadis ini terdapat sekian faedah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang lebih rincinya permasalahan pengkafanan, maka di antara faedah dari hadis yang ke-155 ini adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain tanpa disertakan padanya gamis ataupun imamah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya maksud dari itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ketika dikafani mengenakan gamis ataupun imamah. Kemudian faedah yang berikutnya, termasuk sesuatu yang mustahab, sesuatu yang disukai ketika seorang mayit atau seorang mayit dikafani dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih bersih. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa untuk mayit laki-laki maka dia dikafani dengan 3 helai kain sebagaimana dikafaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diperbolehkan menggunakan 1 helai kain kafan manakala 1 helai kain kafan tersebut telah mencukupi. Nanti insyaallah akan ada rincian pembahasannya. Di antara faedah yang lainnya, Syekh Al-Bassam menyebutkan faedah al-mustahab fi kafanir rajul ay yakuna 3 lafa'if wal mar'atu fi 5 athwab izarun wa khimarun wa qamisun wa laffafataini wal wajibu an yustara jami'u badanil mayyit. Al-mustahab yang disunnahkan berkaitan dengan pengkafanan seorang mayit laki-laki, ayyakuna 3 lafa'if, kafan tersebut dengan 3 helai kain. Adapun apabila mayit tersebut adalah seorang wanita, maka dikafani dengan 5 helai kain dengan rincian izarun, dengan digunakan padanya sarung atau pakaian bawah yang menutupi auratnya, wa khimarun dan kerudung yang menutup kepala dan sekitarnya, wa qamisun dan baju yang menutup bagian atas dari badan, walaffataini dan 2 helai kain berikutnya yang digunakan untuk bagian luar yang membungkus seorang mayit wanita tersebut. Walwajibu, dan perkara yang wajib berkaitan dengan permasalahan kafan ini, ayyustara jami'u badanil mayit, yaitu untuk tertutupi seluruh badan mayit. Dan ini tentunya manakala memungkinkan untuk ditutup dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuh. Ada insyaallah rincian permasalahan tentang kondisi-kondisi yang tidak ditutup, seperti diantaranya ketika seorang meninggal dunia dalam kondisi dia sebagai seorang yang muhrim, ketika berhaji kepalanya tidak ditutup. Demikian pula apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat yang meninggal dunia dalam pertempuran, di antaranya pertempuran Uhud, ketika mereka kekurangan kain kafan, maka yang ditutupi dari mayit tersebut adalah bagian kepalanya, sementara bagian kakinya yang ternyata masih terlihat bisa ditutup dengan rerumputan dan sejenisnya. Itu yang terjadi ketika itu pada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur dalam pertempuran Uhud, ketika kondisi memang serba kekurangan dan kain kafan ketika itu sangat terbatas. Ikhwani fiddin azzakumullah, itulah mungkin makna atau keterangan secara global tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan proses pengkafanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya kita beralih kepada beberapa faedah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari kitab beliau, Kitabul Janaiz, yang berkaitan dengan permasalahan takfinul mayyit. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata, "Wa ba'dal faradhi min ghaslil mayyiti yajibu takfinuhu li amrin nabiy sallallahu alaihi wasallama bidzalika fi hadithil muhrim alladhi waqasathu an-naqatu wa kaffinuhu muttafaqun alaih." وقد تقدم بتمامه في الفصل الثالث فقره دال. Kata beliau rahimahullah, dan setelah selesai proses pemandian mayit, yang insyaallah pembahasan tentang tata cara memandikan mayit pada hadis-hadis yang berikutnya, dimulai pada hadis yang ke-156 dari kitab Umdatul Ahkam. Nah, ketika seorang mayit selesai dimandikan, baik mayit tersebut adalah mayit laki-laki ataupun mayit wanita, yajibu takfinuhu, maka wajib pengkafanannya. Di sini ditekankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa hukum mengkafani si mayit baik laki-laki ataupun perempuan adalah wajib. Mengapa wajib? Kata beliau, li amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dikarenakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan tersebut. Sebagaimana yang terdapat pada hadis seorang yang muhrim, seorang yang berhaji dalam keadaan ihram, alladhi waqasathu an-naqah, yang kemudian dia meninggal dunia dikarenakan terinjak atau tertendang oleh unta, maka Nabi SAW ketika itu menyatakan waqaffinuhu, dan kafanilah dia. Perintah di dalam bahasa syariat pada asalnya menunjukkan suatu kewajiban, sampai ada dalil lain yang memalingkan kewajiban tersebut sehingga menjadi tidak wajib. Terkait dengan permasalahan perintah untuk mengkafani mayit, maka tidak ada dalil yang memalingkan hukum wajibnya. Maka dari itu, hukum pengkafanan mayit baik laki-laki ataupun perempuan adalah wajib. Kemudian faedah yang berikutnya dari Asy-Syaikh Al-Albani adalah, wal kafanu aw thamanuhu min malil mayit walau lam yukhallif ghairahu li hadith Khabbab ibn al-Ard. Kemudian dibawakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kafan atau uang yang digunakan untuk membeli kafan itu berasal dari malil mayyit, berasal dari harta si mayyit. Walau lam yukhallif ghairahu, walaupun si mayyit itu tidak meninggalkan warisan kecuali hanya itu, misalnya. Ya, ini tentunya hukum asal. Hukum asal yang berkaitan dengan tanggung jawab pengadaan kain kafan tersebut adalah dari harta si mayit. Apakah si mayit itu ternyata sudah membeli kain kafan semasa hidupnya, sehingga ketika meninggal dunia bisa langsung dikafani dengan kain kafan yang sudah dia miliki, ataukah dia tidak memiliki kain kafan dan meninggalkan harta, maka harta itulah, harta yang dia tinggalkan itulah yang digunakan untuk membeli kafannya. Bagaimana kalau seandainya tidak meninggalkan harta kecuali yang cukup untuk membeli kafan saja? Apakah tidak diberikan kepada pewarisnya? Maka kita katakan tidak. Harta yang dia tinggalkan haruslah digunakan untuk membeli kafan terlebih dahulu. Karena kalau kita mempelajari ilmu al-fara'id, ilmu tentang waris-mewaris, maka di sana dirinci kapan harta si mayit itu dibagikan kepada ahli warisnya. Di antara pembahasan di sana adalah harta waris tersebut bisa dibagikan setelah harta tersebut digunakan untuk kepengurusan urusan si mayit tadi berkaitan dengan kafan atau yang sejenisnya. Demikian pula setelah digunakan untuk membayar hutang-hutang dari si mayit, baik hutang itu dalam bentuk barang ataukah dalam bentuk uang, semua itu harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah dari harta yang tersisa dibagikan kepada ahli warisnya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan sebuah faedah bahwa hukum asal bagi kafan yang diperuntukkan untuk si mayit adalah dari harta si mayit itu sendiri. Bagaimanakah kalau seandainya di antara ahli waris ada yang berusaha untuk membelikan atau mencukupi itu semua? Kita katakan wallahu alam bahwa yang demikian itu boleh, namun yang afdal adalah dengan menggunakan harta yang dimiliki oleh si mayit itu sendiri. Demikianlah faedah yang kedua dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian faedah yang ketiga adalah wa yanbaghi ay yakuna al-kafanu ta'ilan sabighan yasturu jami'a badanihi li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang ada lafaz padanya idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a. Faedah yang ketiga adalah dan sudah sepatutnya kafan bagi si mayit tersebut dalam kondisi atau keadaan yang ta'il sabir yang luas, dalam artian luas bukan berarti berlebihan, akan tetapi luas dalam artian tidak sempit ketika digunakan untuk mengkafani si mayit, sehingga kafan tersebut benar-benar dapat menutup, dapat digunakan sebagai kafan bagi si mayit tersebut dalam kondisi yang baik, tidak ada kesempitan padanya ataupun kesulitan di dalam memakaikan kain kafan tersebut dikarenakan sempit. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani membawakan keterangan para ulama tentang definisi ihsan, ihsanul kafan. Qala al-ulama wal muradu bi ihsanil kafani nadafatuhu wa kathafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu walaysa al-muradu bihi as-sarfa fihi wal-mughalata wa nafasatahu. Yang dimaksud dengan membaikkan kafan, jadi poin yang ketiga itu intinya merupakan suatu hal yang patut atau suatu hal suatu keharusan kafan si mayit itu dalam kondisi yang bagus. Dan yang dimaksud dengan bagus di sini adalah nadhafatuhu, dari sisi kebersihannya. Kainnya benar-benar kain yang bersih. Wa kasafatuhu, dan juga kainnya tampak tebal. Tidak tipis dan menerawang. Wa satruhu, dan juga kain kafan tersebut benar-benar bisa menutupi seluruh tubuh dari si mayit. Tidak dia sempit sehingga sulit untuk membungkus mayat tersebut dengan kafan tadi, tetapi dalam kondisi yang cukup sehingga mudah ketika digunakan untuk menutup seluruh badan atau seluruh tubuh dari si mayit. Kemudian kata beliau, wa tawassutuhu, dan termasuk dari ihsanul kafan di samping sisi yang telah disebutkan tadi adalah tawassutuhu, yaitu dari jenis kain yang sedang. Walaisal muradu bihi as-sarfu fihi wal mughalata wa nafasatahu, dan bukanlah yang dimaksud dengan ihsanul kafan kemudian berlebih-lebihan di dalam membelikan atau membeli kain kafan dengan harga yang mahal ataupun kain yang sangat istimewa sekali. Akan tetapi cukuplah untuk kain tersebut dari jenis yang sedang-sedang saja, bukan jenis yang sangat bagus sekali dan juga bukan jenis yang murah sekali, akan tetapi dari jenis yang sedang-sedang saja. Kemudian faedah yang berikutnya dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, fa in dhaqa al-kafanu an dhalika wa lam yatayassar as-sabir sutira bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila 'alayhi shay'un min al-idhkhir aw ghayrihi min al-hashish wa fihi hadithan. Dan ketika kafan tersebut sangat kurang, anggap misalnya kondisi adalah kondisi paceklik panjang, kondisi umat manusia atau masyarakat sekitar dalam kondisi kemiskinan yang sangat, serba kekurangan, untuk pakaian saja sulit, untuk kafan saja sulit. Maka apabila kondisinya seperti itu dan tidak memungkinkan untuk didatangkan kafan yang bisa menutup seluruh tubuh, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ditutup adalah bagian kepalanya, ditutup rapat sebagaimana layaknya ketika pengkafanan secara normal. Wa ma baqiya minhu makshufan, adapun yang tersisa ketika sisi kepala dalam kondisi tertutup dan ternyata kain kafan itu hanya sampai ke lutut misalnya atau sampai ke mata kaki misalnya, maka yang tersisa nanti dikubur ketika dimasukkan dalam liang lahat, ditutup dengan idkhir. Idkhir itu salah satu jenis rerumputan yang ada di Jazirah Arabiyah. Aw ghairihi minal hashish, atau yang lainnya dari jenis rumput-rumputan. Ini tentunya dalam kondisi darurah, dalam kondisi darurat sekali, yang memang tidak mau tidak pengkafanannya adalah dengan cara yang seperti itu. Namun alhamdulillah, insyaallah kita yang hidup di masa ini tidak sampai seperti kondisi yang telah digambarkan di sini, yang itu pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani membawakan dua dalil atau dua hadis, yaitu hadis Khabbab ibn al-Arth dan hadis Harithah bin Mudarrib. Kemudian faedah yang berikutnya dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, apabila kain kafan sedikit sementara yang meninggal dunia banyak, jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid, boleh untuk dikafani mereka dengan satu kafan. Wa yuqaddamu aktsaruhum qur'anan ila al-qiblah, dan yang lebih didahulukan di sisi kiblat ketika dikubur dalam satu kafan, di sana ada sekian orang, maka yang didahulukan yang paling dekat arah kiblat, kalau kita misalnya kalau kita di Indonesia sisi kiblatnya bagian barat, maka susunannya yang bagian depan adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syuhada Uhud. Adapun pada hari ini kita tentu alhamdulillah kondisi yang seperti ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Mengapa yang demikian terjadi di zaman Nabi? Karena memang kondisinya serba darurat. Kondisinya adalah darurat perang, bukan lagi darurat sipil, tetapi darurat perang yang hampir setiap saat selalu tegang dan terjadi pertempuran. Sementara kondisi perekonomian di awal-awal masa-masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempit, sehingga terjadilah apa yang terjadi seperti yang dikisahkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini. Ikhwani fi din, azzakumullahu jami'an. Di sana masih tersisa sekian faedah dari Syekh Al-Albani seputar permasalahan pengkafanan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, dan juga insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bacakan fatwa dari Lajnah Daimah tentang tata cara pengkafanan mayit, baik mayit lelaki ataupun mayit wanita. Ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.